Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengedepankan ilmu, yang selalu peduli terhadap ilmu, sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang menghadiri majelis yang mulia ini. Ketahuilah bahwa majelis ilmu adalah jalan pintas menuju jannah, atau jalan yang mana dengannya seseorang dimudahkan untuk menuju surga. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu biha tariqan ilal jannah." Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang mana dengannya dia mempelajari ilmu, mencari ilmu, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga, dimudahkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kita telah menjelaskan atau menyelesaikan bab atau fasal yang kedua tentang al-kahanah, tentang ilmu ghaib. Barakallahu fikum. Dan juga fakta yang terjadi di tengah-tengah umat perihal kahanah dan orang-orang yang mengaku bahwa dia memiliki al-khariqah lil'adah, sesuatu hal yang luar biasa yang tidak masuk di dalam nalar manusia. Barakallahu fikum, atau tidak bisa masuk di dalam logika manusia. Mulai bermain-main dengan api, bermain-main dengan binatang buas. Bahwa banyak dari mereka semua itu hanyalah, barakallahu fikum, tipu daya. Mereka sengaja menipu umat manusia dengan tipuan-tipuan yang mana pada hakikatnya dia hanyalah seorang manusia biasa yang tidak bisa melakukan hal demikian. Akan tetapi dengan tipu daya, dengan tipuan-tipuan dan kedustaan-kedustaan, sehingga terkesanlah bahwa dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Atau ima yang kedua, syaitan barakallahu fikum dan bala tentaranya memberikan kemudahan bagi dia, membantu dia untuk melakukan hal-hal demikian, yang tentunya syaitan barakallahu fikum tidak akan memberikan bantuan secara sia-sia. Pasti di sana ada barakallahu fikum buntutnya. Dan di sini barakallahu fikum, para syaitan tersebut mempersyaratkan syarat-syarat yang dapat mengeluarkan pelakunya dari keislaman, berupa kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin, betapa bahayanya perkara syirik tersebut. Sehingga di sini Asy-Syaikh menyebutkan pada fasal yang ketiga, barakallahu fikum, hal-hal yang masih terkait dengan kesyirikan yang sangat kental sekali bau kesyirikannya. Beliau mengatakan fasal yang ketiga, taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil mazarat wal kuburi wa ta'zimuha. Memberikan al-qarabin, barakallahu fikum, kurban-kurban. Al-qarrabin maksudnya di sini adalah sesajian. Wan-nuzur, nazar-nazar, wal-hadaya dan hidayah, hadiah-hadiah untuk al-mazarat, tempat-tempat yang diziarahi, kubur, dan mengagungkan tempat-tempat yang diziarahi tersebut dan kuburan-kuburan tersebut. Kita akan mempelajari pada fasal yang ketiga ini tentang hal ini. Barakallahu fikum. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan sebuah pendahulu atau sebuah muqaddimah. Beliau mengatakan laqad sadda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullat turuq al-mufdiyati ila syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh telah menutup segala jalan, setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa hadzara minha ghayat at-tahdzir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari jalan-jalan tersebut, dari wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dengan peringatan-peringatan yang sangat luar biasa. Wa min dzalika, di antara jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, di antara perkara yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kesyirikan adalah mas'alatul kubur, perkara kubur, perihal kuburan. Waqad wada'a ad-dawabit al-waqiyah min ibadatiha wal ghulu fi ashabiha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan rambu-rambu, telah menetapkan dan membuat rambu-rambu yang bisa menjauhkan seseorang untuk beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut. Wal ghulu fi ashabiha. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat rambu-rambu yang bisa menghalangi seseorang untuk bersikap ghulu terhadap penghuni dari kuburan-kuburan tersebut. Wa min dzalika, di antaranya adalah yang pertama, annahu qad hadzara sallallahu alaihi wasallam minal ghului fil auliya'i was-shalihin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari sikap al-ghulu, berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang soleh. Li'anna dzalika yu'addi ila ibadatihim. Karena hal ini, sikap ghulu bisa mengantarkan seseorang untuk beribadah kepada barakallahu fikum para wali dan orang-orang soleh tadi. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam rangka memperingati dan dalam rangka untuk menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, beliau mengatakan iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian dari sikap ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu, hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian barakallahu fikum adalah al-ghulu. Hanya ini yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, yaitu sikap al-ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, terhadap wali-wali, terhadap orang-orang berilmu, terhadap orang-orang yang dipandang. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, la tutruni kama atratin nasara ibnu maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menyanjung-nyanjung saya atau mengkultur, mengangkat derajat saya secara berlebih-lebihan sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Saya ini hanyalah seorang hamba, kata Nabi. Maka katakanlah bahwa saya ini adalah hamba Allah dan utusannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwa perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia, terhadap kaum muslimin, terhadap hamba-hamba Allah, yaitu mentauhidkannya, mengesakannya, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan Allah juga memerintahkan hamba-hambanya untuk menyerukan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Barakallahu fikum. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat ini dijadikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Thalathatul Usul sebagai dalil bahwa perintah yang paling diperintahkan oleh Allah adalah at-tauhid. Kenapa? Ayat ini bisa dijadikan sebagai bahwa perkara yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Ketahuilah bahwasanya ayat ini dikenal oleh para ulama dengan al-huquq al-asyarah, hak-hak yang 10, atau al-awamir al-asyarah, perintah-perintah 10 perintah, yang mana perintah-perintah ini dari 10 perintah ini barakallahu fikum merupakan perkara yang sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan perkara tauhid, wa'budullah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, kullu maudi'in fil qur'ani fihi a'budullah fa ma'nahu wahidullah. Setiap ayat di dalam Al-Qur'an yang di situ diperintahkan u'budullah, beribadahlah kepada Allah, maka artinya adalah tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memulai sesuatu kecuali dengan sesuatu yang paling penting. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam 10 perintah tersebut memulainya dengan perintah untuk mentauhidkannya. Dan tentunya inilah barakallahu fikum perintah yang paling penting. Naam, perintah yang paling utama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memulainya kecuali dengan yang paling penting. Begitu pula lawannya, perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dimurkai oleh Allah adalah asyirik dan pengantar-pengantar kepada kesyirikan tersebut. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang tadi yang kita sebutkan, dan juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, barakallahu fikum, dosa-dosa di bawah syirik tersebut bagi siapa saja yang dikehendakinya. Maka oleh karena itu, dikarenakan besarnya bahaya kesyirikan dan bahwasanya kesyirikan ini adalah larangan yang paling sangat dilarang oleh Allah, barakallahu fikum, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sangat memperingatkan umatnya terhadap perkara tersebut. Beliau betul-betul memperingatkan umatnya terhadap segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ketahuilah bahwasanya di antara perkara yang sangat besar yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, di antara perkara yang sangat bisa dan sangat banyak mengantarkan kepada kesyirikan adalah sikap al-ghulu fil awliya'i was-salihin, sikap berlebih-lebihan di dalam menyanjung, di dalam menyikapi orang-orang soleh dan para wali menurut anggapan mereka, terutama dari golongan orang-orang yang sudah meninggal, terutama dari golongan wali-wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Sehingga kuburan-kuburan mereka sebagaimana yang kita saksikan di banyak tempat, dijadikan sebagai tempat-tempat ziarah, ditegakkan bangunan atau didirikan bangunan di atasnya. Barakallahu fikum. Semua ini adalah sikap mereka di dalam berlebih-lebihan terhadap atau ketika mensikapi orang-orang soleh dan para wali tersebut. Padahal ini adalah perihal atau perkara yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjelang beliau meninggal pun, barakallahu fikum, sudah menjelang beliau meninggal, beliau memperingatkan perihal ini, berwasiat kepada umatnya untuk tidak berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh dan orang-orang yang dianggap sebagai wali. Barakallahu fikum. Suatu ketika Abdullah bin Abbas menyebutkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang orang-orang soleh yang pernah hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, yaitu beliau menafsirkan tentang ayat wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra waddun wala suwa' wala yaghut wala ya'uq wala nasra. Naam, ada 5 nama, naam, dari orang-orang soleh, barakallahu fikum, yang pernah hidup di tengah umat Nabi Nuh alaihi salam. Abdullah bin Abbas mengatakan anna waddan wa suwa' wa yaghuts wa ya'uq wa nasra, bahwasanya orang-orang ini adalah nama-nama dari para orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka ketika mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaumnya untuk didirikanlah sebuah monumen di majelis-majelis mereka, sebuah patung atau sebuah gambar di majelis-majelis mereka, yaitu majelis-majelis yang biasa mereka duduk pada majelis tersebut. Barakallahu fikum. Dan dinamakanlah patung atau gambar-gambar tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh tadi. Fafa'alu. Dan orang-orang ini pun melaksanakan bisikan dari syaitan tersebut. Falam tu'bad. Pada awalnya belum diibadahi. Nah, belum diibadahi. Barakallahu fikum. Hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilmu ubidat. Dan ketika mereka sudah, generasi tadi, generasi awal sudah tiada, sudah meninggal, kemudian digantikan oleh generasi berikutnya dan ilmu pun dilupakan, akhirnya patung-patung barakallahu fikum dari orang-orang soleh tadi pun diibadahi. Nah, barakallahu fikum. Ini awalnya, yaitu mereka mengkultuskan, mensikapi berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Pada awalnya belum diibadahi, namun ketika berjalan waktu demi waktu, ilmu dilupakan dan syaitan terus berupaya, terus berusaha untuk menyesatkan Bani Adam, sampai pada akhirnya nama-nama tadi, monumen-monumen tadi, kenangan dari orang-orang soleh tadi diibadahi. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa di antara penyebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah al-ghulu fi sholihin, sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, karena pada awalnya mereka sangat mencintai orang-orang soleh. Ini bagus dan ini termasuk ibadah, cinta kepada orang soleh. Akan tetapi syaitan terus membisik-bisikkan. Naam, barakallahu fikum. Kemudian dihias-hiasi oleh syaitan sampai dibadahilah orang-orang soleh tadi. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, Nabi SAW wahadzara minal bina' alal kubur. Wahadzara SAW minal bina' alal kubur. Dan Nabi SAW memperingatkan umatnya untuk tidak membangun di atas kuburan. Memperingatkan, jangan mendirikan bangunan di atas kuburan. Lo ada apa memangnya? Kenapa mendirikan bangunan di atas kuburan saja tidak boleh? Kama rawa Abul Hayyats Al-Asadi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abul Hayyats Al-Hasadi Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Berkata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyats Al-Asadi, maukah kamu saya mengutusmu? Maukah kamu untuk saya utus dengan sebuah utusan yang mana Rasulullah SAW pernah mengutus saya untuk utusan tersebut? Apa itu? Alla tada'a timsalan illa tamastahu. Janganlah engkau meninggalkan sebuah gambar pun kecuali engkau menghapusnya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah engkau meninggalkan sebuah kuburan yang ditinggikan, ditinggikan lebih dari batas yang diizinkan di dalam syariat. Illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan, kecuali engkau turunkan. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk peringatan yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW terhadap umatnya. Karena hal ini juga bisa mengantarkan barakallahu fikum pelakunya kepada kesyirikan. Karena ketika seseorang melihat sebuah kuburan yang lain daripada yang lain, barakallahu fikum, apalagi ditulisi dengan kisah-kisah sekelumit dari orang-orang yang meninggal atau dikubur di atas kuburan tersebut, dihiasi dengan hiasan-hiasan, barakallahu fikum, tentunya orang yang melihat kepada pandangan yang seperti ini timbul rasa pertanyaan, timbul barakallahu fikum perasaan bahwa orang yang berada di kuburan ini memiliki kedudukan tertentu, sehingga kuburannya lain daripada yang lain. Dibangun di atasnya bangunan yang tinggi, kemudian diletakkan lampu di atasnya, diatapi bahkan, barakallahu fikum, sehingga orang yang melihat kepada kuburan ini punya perasaan atau menyimpan perasaan terhadap kuburan ini berupa pengagungan. Kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apabila seseorang sudah cinta kepada terhadap sesuatu atau mengagungkan terhadap sesuatu, tentunya pada akhirnya syaitan dengan mudah untuk menggiringnya kepada kesyirikan, wal'iyadzubillah. Yang ketiga, wanaha an tajsisiha wal bina'i 'alaiha. Dan Nabi SAW melarang untuk mencet kuburan tersebut dan membangun di atasnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW an tajsisil qabri wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi bina'an. Nabi SAW melarang mencet atau mengkapuri kuburan. Nah, dicet atau dikapuri, tajsis itu dengan kapur, kapur gamping yang biasa dipakai untuk bangunan. Nah, dikapuri, dilarang oleh Nabi SAW. Atau dicet dengan cet-cet yang lain. Wa an yuq'ada alaihi, dan diduduki kuburan tersebut. Wa an yubna alaihi bina'an, dan dibangun di atasnya sebuah bangunan. Ini yang dilarang, tiga hal yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam satu hadis ini. Barakallahu fikum. Penjelasannya sama seperti tadi. Ketika ada sebuah kuburan yang memiliki penampilan yang berbeda dari penampilan kuburan-kuburan yang lain, tentunya yang melihatnya menyimpan perasaan-perasaan tertentu. Barakallahu fikum. Berbagai macam perasaan terhadap kuburan ini. Dan wal'iyadzubillah, jangan sampai timbul rasa pengagungan sampai pada akhirnya kuburan ini diibadahi walayadzu billah. Wa hadza Rasulullah alaihi wasallam minas salati indal kubur. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menegakkan salat di sisi kuburan. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah payah, sakitnya sudah keras. Nam tawfiqo yatrahu qamisatan lahu ala wajhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sebuah sejenis kain, nam sejenis kain yang memiliki tanda khusus atau yang memiliki corak bergaris-garis. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kain tersebut di atas wajahnya. Fa idza ightamma biha kashafa. Dan ketika panasnya atau payahnya, sesaknya sudah luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, mengangkatnya. Wa huwa kadzalika. Faqala wa huwa kadzalik. Dan beliau mengatakan, dalam keadaan demikian, dalam keadaan sudah payah, dalam keadaan sudah susah, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajida. Allah melaknat al-yahud wan nasara, barakallahu fikum, ittakhadhu, yang mana mereka menjadikan kuburan dari nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yahdharu ma sana'u walau la dzalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya an yuttakhadha masjida. Beliau mengkhawatirkan demikian, mengkhawatirkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh ahlul kitab al-yahud wan nasara. Beliau mengkhawatirkannya di tengah-tengah umatnya. Walau la dzalika, kalau bukan karena kekhawatiran demikian, ubriza qabruhu, maka niscaya kuburannya akan ditampakkan di tengah-tengah manusia. Ghayra annahu khasyya an yuttakhadha masjidan. Hanya saja beliau khawatir, barakallahu fikum, kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah, dijadikan sebagai tempat sholat, barakallahu fikum. Sehingga hal ini dilarang. Sehingga Nabi melarang untuk menegakkan sholat atau mendirikan bangunan masjid di atas kuburan. Nah, tujuannya apa? Saddun lidzari'ah, untuk menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena mungkin pada awalnya, barakallahu fikum, kuburan itu tidak diibadahi. Orang hanya sebatas sholat di masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan. Barakallahu fikum, pada awalnya dia hanya sebatas sholat. Namun generasi terus berganti, dan tentunya orang memiliki pemikiran bahwa orang yang berada di dalam kuburan ini, sampai-sampai dibangun masjid di atasnya, tentunya memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga muncullah perasaan takut, muncullah perasaan senang, muncullah perasaan pengagungan terhadap kuburan tadi. Maka barakallahu fikum, pada akhirnya syaitan pun bisa dengan mudah menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan, wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari barakallahu fikum, larangan untuk tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, naam, menghapus setiap gambar, merendahkan kuburan dan tidak membangun di atas kuburan tersebut, dan tidak dicat kuburan tersebut, tidak dikapuri, naam, dan juga larangan untuk sholat di sisi kuburan tersebut, dan juga larangan membangun masjid di atas kuburan tersebut. Karena tidaklah seseorang membangun masjid di atas sebuah kuburan, tentunya dia memiliki, mereka memiliki perasaan pengagungan terhadap orang yang berada di dalam kuburan tadi. Nah, barakallahu fikum, tentunya ada sesuatu kenapa dia membangun masjid di atas kuburan tadi. Bisa jadi dia beranggap bahwa berarti dengan itu, naam, apabila dia melakukan sholat di masjid tadi yang ada kuburan Syekh Fulan, dia menganggap bahwa sholatnya lebih diterima, salatnya, doanya lebih tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa ibadah di sisi kuburan tersebut lebih afdol, lebih utama dan lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dibangunlah, barakallahu fikum, masjid di atas kuburan tadi. Namun pada ujungnya tentunya syaitan akan menggiring dia kepada peribadatan terhadap kuburan tadi. Kalau kita perhatikan larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menutup pintu dari kesyirikan, maka dengan jelas kita bisa menyadari bahwa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal-hal demikian adalah supaya umatnya tidak mudah terjatuh di dalam kesyirikan. Supaya umatnya ini tidak terjatuh di dalam kesyirikan, waliyadzu billah. Dan coba kita bandingkan, barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh umat manusia kebalikan dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Kita saksikan mereka berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang-orang soleh. Bahkan mereka melakukan saddur rihal, berlebih-lebihan di dalam bersafar. Melakukan perjalanan yang jauh sampai keluar kota dan sampai keluar pulau. Bahkan mereka mendatangi tempat-tempat atau menziarahi kuburan dari orang-orang soleh tadi. Tentunya ada maksud terhadap kuburan tadi. Dan juga apa yang kita saksikan, bangunan didirikan di atas kuburan, kemudian gambar-gambar orang-orang terbiasa, dan bahkan banyak dari mereka yang memiliki poster dari kiainya, dari orang yang dia tokohkan, digantungkan di kamar-kamar mereka, di rumah-rumah mereka, barakallahu fikum. Dan juga betapa banyak masjid yang dibangun di atas kuburan, barakallahu fikum. Kalau kita saksikan, banyak dari umat, dari kaum muslimin bahkan, yang menyelisihi apa yang pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan hal demikian. Tentunya barakallahu fikum, mereka sangat mudah terjatuh di dalam kesyirikan, wallahu a'lam, tanpa mereka sadari, bahkan tanpa mereka sadari mereka telah terjatuh di dalam kesyirikan, wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul kubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala, ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena saya melarang kalian dari hal demikian. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ittikhadzuha masajida ma'nahu menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid, maknanya adalah, apa maknanya? Menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid, maknanya adalah as-salatu indaha wa illam yubna masjidun alaiha. Maknanya adalah salat di sisi kuburan tersebut walaupun tidak dibangun masjid di atasnya. Itu yang pertama. Fakullu maudhi'in kusida li salati fihi faqad ittukhidha masjidan. Dan setiap tempat yang dijadikan sebagai atau ditegakkan sholat di atasnya, barakallahu fikum, maka sungguh telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini, tanah ini dijadikan untukku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid, sebagai tempat sholat, dan tahuran, sebagai alat untuk bersuci, sehingga manusia siapa saja, hamba Allah siapa saja yang ingin melaksanakan sholat di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, mudah saja bagi dia untuk melaksanakan sholat di mana saja yang dia kehendaki, selama itu bukan tempat-tempat yang terlarang di dalam syariat. Fa'idha buniya alaiha masjidun fal amru asyad. Maka apabila masjid dibangun, masjid di atasnya, tentunya urusannya lebih berat lagi. Nah, tentunya urusan lebih berat lagi. Sholat di sisi kuburan saja itu sudah dilarang, dan larangannya sangat besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat keras. Apalagi kalau sampai didirikan masjid di atasnya. Waqad khalafa aktsarun nasi hadhihi an-nawahi. Dan sungguh kebanyakan dari manusia menyelisihi larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wartaghabu ma hadzara minhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan hal-hal yang sudah pernah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqa'u bisababi dzalika fi syirkil akbar. Sehingga mereka terjatuh akibat dari demikian, akibat dari melakukan larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kesyirikan yang besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang hal-hal demikian kecuali sad dan lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Fabanau alal kuburi masajida wa atrihatan wa maqamat. Sehingga mereka membangun di atas kuburan masjid-masjid, barakallahu fikum, monumen-monumen dan maqam-maqam. Wa ja'aluha mazarat tumarasu indaha kullu anwa'i syirkil akbar. Dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat-tempat ziarah yang dilakukan, dilaksanakan di sisi kuburan tersebut segala jenis kesyirikan-kesyirikan akbar. Minadz dzabhi laha, mulai dari menyembelih untuk pemilik kuburan tersebut. Wa du'ai ashabiha, berdoa kepada pemilik kuburan tersebut. Wal istighatsah bihim, beristighatsah, meminta tolong dalam keadaan susah, dalam keadaan genting kepada mereka. Wa sarfin nuzuri lahum, dan memberikan nazar-nazar untuk mereka. Wa ghairi dzalika, dan selainnya dari perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Kenapa bisa terjadi hal-hal demikian di sisi kuburan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang soleh? Barakallahu fikum. Karena mereka telah melakukan larangan-larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi tidaklah melarang dari hal-hal demikian kecuali untuk menutupi celah-celah yang bisa mengantarkan dan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam.